Partisipasi Anda dalam program Aqua 1 untuk 10 telah memberikan kehidupan yang lebih baik. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Bapak ikut urus dong Bapak Desa. Kalau seandainya air macet, kami mencekkan setiap hari. Ngerawat air, pompa, ya kami bentuk panitia 10 orang. Sampai bertemu di program Aqua 1 untuk 10 berikutnya.